gendang. Suara gendang menggebu-gebu. Anting kada titang. Suara musik merayu-rayu. Dangdung kada didang. Suara gendang menggebu-gebu. Nani nada nina mengalunkan lagu merdu. Aduh, aduh, aduh, kaki rasanya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh, hati malu untuk bergembira. Tapi tak sadar kepala bergoyang. Dangdung, dada, dudang. Tada titang, suara musik merayu-rayu. Dangdung dada dudang, suara gendang menggebu-gebu. Nami nana nina mengalunkan lagu merdu. Rasanya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh, hati malu untuk bergembira. Tapi tak sadar kepala bergoyang. Dangdung dada dudang. Ditang, suara musik merayu-rayu. Dangdung dada dudang. Suara gendang menggebu-gebu. Nani nana nina mengalunkan lagu merdu. Aduh, aduh, aduh, kaki rasanya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh, hati malu untuk bergembira. Tapi tak sadar kepala bergoyang. Aduh, aduh, aduh, kaki rasanya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh, hati malu untuk bergembira. Tapi tak sadar kepala bergoyang. Aduh, aduh, kaki rasanya ingin melangkah. Menari-nari menurut irama. Aduh, aduh, aduh, hati malu.